Saya bismillah. Alhamdulillah salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatalil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ushul Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mana kita telah sampai pada penyebutan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bida'i wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal husumat fid din. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an wa laisa fi sunnati qiyas wa la tudrabu lahal amthal wa la tudrabu bil uquli wal ahwa inna ma huwa al ittiba wa tarkul hawa. Nah, sepertinya poin yang sebelumnya sudah kita selesaikan insyaallah. Kita telah sampai pada poin was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini, dikatakan as-sunnah indana, bahwasanya sunnah di sisi kami adalah athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, hiya atharu Rasul yakni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud adalah perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Yang sunnah ini yang telah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semuanya agar kita mengikuti sunnah tersebut dan berpegang teguh kepadanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita bahas di dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, bagaimana kita diperintah untuk mentaati Rasul, yang itu bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mayuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Dan demikian juga banyak ayat yang menyebutkan tentang kewajiban kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahaakum anhu fantahu. Sangat banyak yang sudah sering kita ulang dalam pembahasan tersebut. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini bahwasanya was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Bahwasanya yang dimaksud di sini adalah bahwasanya as-sunnah itu adalah sebagai tafsir dari Al-Qur'an. Fungsinya adalah menafsirkan Al-Qur'an. Karena memang demikianlah tugas Rasul. Yang beliau wazifahnya, wazifah beliau sebagai pembawa risalah dari Allah, maka sungguh beliau adalah bertugas menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat An-Nahl yang sudah sering juga kita ulang di dalam pembahasan kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali bahwasanya di dalam firman Allah dalam surat An-Nisa, di sana disebutkan surat An-Nisa ayat 95, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau seandainya kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka mengembalikan kepada Allah di sini kata beliau, ar-raddu ila Allah ila kitabillah. yaitu mengembalikan kepada Allah, maknanya adalah mengembalikan kepada kitabullah, mengembalikan kepada Al-Quran. Waraddu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam raddun ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Dan mengembalikan kepada Rasul maknanya adalah mengembalikan kepada beliau ketika beliau masih hidup, dan demikian juga mengembalikan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat. Maka demikian pula sebagaimana telah kita tahu, tidak boleh seorang lancang kepada Rasul baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Kita tidak boleh mengangkat suara-suara kita di hadapan Rasul, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita tidak boleh mengangkat suara kita di hadapan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kita tidak boleh lancang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Dikatakan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antaranya adalah ketika hidupnya Rasul, maka tidak boleh seorang kemudian mengangkat di hadapan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengangkat kepada sebagian yang lainnya di antara manusia. Demikian juga tidak boleh dia lancang terhadap perintah Rasul ketika wafat, ketika hidupnya atau semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga yang kedua, tidak boleh seorang kemudian mengangkat suara lancang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau. Ketika dibacakan sunnah Rasul, tidak boleh seorang menolaknya. Tidak boleh seorang kemudian berani menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwasanya hal tersebut tidak relevan, dengan alasan bahwasanya hal tersebut tidak masuk akal dan sebagainya. Maka seorang muslim wajib tunduk dan taat kepada apa yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahiya maraddun nas wa marji'uhum wal Qur'anu ala haddis sawa. Maka sunnah ini adalah sebagai tempat rujukan manusia, tempat kembali mereka, dan demikian juga Al-Qur'an dalam posisi yang sama di dalam masalah hukum. Fahiya fil ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'ir syu'uni din hiya marja' kal Qur'an. Maka di dalam masalah ihtijaj, dalam penggunaan dalil, ketika seorang berhujjah mengambil dalil, maka demikian sunnah bisa dijadikan dalil di dalam bab-bab masalah akidah maupun masalah hukum, masalah halal wal haram, dan seluruh urusan-urusan agama. Dia adalah sebagai sumber rujukan sebagaimana Al-Qur'an. Walihada kana salafu idza warada ala ahadihim su'alan fi aqidatin aw ghairiha yujibu bima yasbiku ila dhihnihi min nasin qur'ani aw nasin nabawi. Maka demikian apa yang dicontohkan oleh para salaf ketika mereka ditanya dalam masalah urusan akidah, dalam masalah urusan akhlak, atau dalam masalah hukum, atau dalam masalah yang lainnya, dalam urusan-urusan agama, mereka menjawab dengan dalil. Dalil mereka dari Al-Quran wa Sunnah. Kadang-kadang mereka membawakan dari nas dari Al-Quran, kadang-kadang membawakan dari nas dari Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di dalam masalah hukum, dalam masalah hujjah, tidak boleh kemudian seorang, ya, kemudian membeda-bedakan di dalam masalah amal. Tidak boleh kemudian, wah saya lebih percaya kepada Al-Quran saja, atau saya beramal dengan Al-Quran saja, atau saya beramal dengan Al-Quran dulu, kalau tidak ada baru sunnah. Tidaklah demikian. Di dalam masalah hukum, ya, sebagaimana yang telah kita bahas dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, maka kedua-duanya adalah sama di dalam masalah hukum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. La tafruqata aw la tafruqata fi dzalik, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya di dalam masalah hukum, di dalam masalah berhujjah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah sebagai penjelas dari isi kandungan Al-Qur'an, yang tentunya seorang muslim dia berpegang teguh kepada sunnah Rasul, karena memang inilah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, walaysa fis sunnati qiyas, walaysa fis sunnati qiyas, dan tidaklah dalam as-sunnah itu ada qiyas. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah di sini? Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya as-sunnah di sini adalah mencakup agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Baik itu yang mencakup perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah itu sendiri. Sehingga yang dimaksud dengan usulus sunnah di sini adalah maknanya la usuluddin itu sendiri. Yang dimaksud dengan pokok-pokok sunnah adalah pokok-pokok dalam agama kita ini. Ya. Sehingga jangan dianggap bahwasanya ketika pembahasan masalah sunnah, oh maknanya berarti sunnah itu adalah apa-apa yang berkaitan dengan masalah hukum wajib, sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang halal, bukan demikian. Nah, tetapi dalam pembahasan kita ini, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah agama Islam itu sendiri, yang mencakup dari apa yang berkaitan dalam urusan agama ini, yang berkaitan dari apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, baik melalui perkataan beliau, baik melalui perbuatan beliau, ataupun dari persetujuan beliau alaihissalatu wassalam, yang mencakup dari urusan agama ini seluruhnya. Maka ketika disebutkan di dalam awal pembahasan kita ini bahwasanya usul sunnah indana, maka yang dimaksud adalah pokok sunnah di sisi kami adalah pokok-pokok agama itu sendiri. Maka disebutkan di sini oleh Al-Imam Ahmad, walaysa fis sunnati qiyasun, dan tidaklah dalam sunnah itu ada kias. Maknanya adalah yakni laysa fi dinillahi kias, yaitu tidak ada dalam agama Allahnya ada kias. Ya. Idza jaa nahrullah batala nahrul ma'kil. Maka apabila telah datang, ya, dari apa yang hal tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari nas, dari nusus Al-Qur'an maupun sunnah, maka batal apa-apa yang berkaitan dengan akal yang ada pada manusia. Tidak boleh kemudian justru akal manusia digunakan untuk mengakal-akali nas. Tidak boleh akal manusia untuk mengakal-akali Al-Qur'an maupun sunnah. Idza ja'an nasu fala qiyas, maka apabila telah datang nas dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka tidak ada qiyas padanya. Tidak boleh kemudian seorang lebih mengedepankan qiyas. La yu'aradu bi aqlin wala bi qiyas, tidak boleh kemudian ditolak atau ditentang nas tersebut dengan akal maupun dengan qiyas manusia. Wala bi ra'yin wala bi syai'in ma yasi'ana illa taslim, tidak boleh dikiaskan, tidak boleh diakal-akali dengan ra'yu, dan tidak boleh dengan suatu apapun yang tidaklah mencukupi bagi kita kecuali adalah kita tunduk, harus tunduk patuh terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65 disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Rabi, beliau menyebutkan firman Allah, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dari apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka itu rasa berat, ya, dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka tunduk patuh dengan sepenuh ketundukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian manusia, kata beliau, fada'dun nas yaghlu fil qiyas ila darajatin ayyarudda bihan nusus. Di antara manusia ada yang berlebih-lebihan dalam masalah qiyas, ya. Dalam masalah qiyas sampai-sampai tingkatan menolak nas itu sendiri dengan alasan bahwasanya oh ini Al-Qur'an ini sudah tidak relevan, ya. Bahwasanya ayat ini sudah tidak relevan pada zaman sekarang ini. Sekarang zamannya orang bisa naik ke bulan, ya, atau sudah zamannya teknologi demikian dan demikian, kok masih seperti ini keadaannya. Mengotak-atik, mengakal-akali nas dari Al-Qur'an. Demikian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang sudah diteliti melalui penelitian teknologi ataupun penelitian kedokteran. Masa demikian? Maka sampai-sampai di antara mereka menolak nas dari Al-Qur'an maupun sunnah disebabkan karena akal pikiran mereka yang mereka menganggap bahwasanya itu bertentangan dengan akal manusia pada zaman sekarang ini. menganggap itu semua tidak relevan pada zaman sekarang ini, tidak cocok pada zaman sekarang ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan wa yaqulu hadzan nasu mukhalifun lil usul, hadzan nasu mukhalifun lil qiyas, faghalau fil qiyas. Mereka beralasan bahwasanya nas Al-Qur'an ini bertentangan dengan usul, ya, ilmu dalam ilmu usul, baik itu usul fikih terkait dengan maslahat mafsadah mungkin, ya. Wah, ini maslahatnya lebih mafsadahnya, atau kita dalam hal yang seperti ini mempertimbangkan maslah dan mafsadahnya. Alasannya bukan dengan nas dari Al-Quran maupun Sunnah, ya. Atau mereka lebih cenderung kepada kias yang ada pada pikiran-pikiran mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh Islam ini adalah agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Islam ini adalah telah sesuai dengan masa atau zaman yang ada. Tidaklah Islam butuh kepada pembaharuan kembali, ya, tetapi Islam sesuai dengan masa waktu yang ada, sesuai dengan masa dan zaman yang ada. Tidak perlu adanya pembaharuan, tidak perlu kemudian harus menyesuaikan kepada akal pikiran manusia, tidak perlu harus menyesuaikan kepada teknologi yang ada pada manusia. Semua sudah sesuai dengan itu semuanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan bahwasanya Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan telah aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau Al-Imam Ahmad, wala tudrabu lahul lahal amsal, dan janganlah nas dari Al-Quran was sunnah tersebut dipermisalkan lagi dengan akal-akal manusia. Maka idza jaa, kata beliau, kata Syekh Rabi, idza jaa'aka nassun sallim, kalau datang kepadamu nas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka terimalah. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi dalam surat An-Nisa 65, fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajar bainahum. Naam, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan beberapa contoh di antara manusia yang kemudian dia menolak dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsunya, kemudian disegerakan langsung azab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Alasannya bahwasanya dengan hawa nafsunya atau dengan akalnya dan sebagainya. Telah kita lihat contoh yang sangat gamblang bagaimana contoh datangnya azab yang disegerakan kepada orang yang menentang bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu ada seorang anak makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kiri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk makan dengan tangan kanannya. Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Masalah makan dengan tangan kanan, ya, atau masalah makan dengan tangan kiri ini berapa banyak di antara manusia? Bahkan kaum muslimin melalaikan yang seperti ini, padahal urusannya adalah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makan minum dengan tangan kiri itu suatu hal yang biasa. Bagaimana bimbingan Rasul kepada anak tersebut? Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia mengatakan, ana la astati', aku tidak mampu. Au mastata'tu, aku tidak mampu. Tidak mampu dengan menggunakan tangan kanan. Subhanallah, padahal dia tidak memiliki uzur. Padahal dia tidak memiliki uzur di dalam masalah tersebut. Beda kalau orang memiliki uzur, memiliki, ya, adanya hal yang menghalangi dirinya untuk menggunakan tangan kanan, mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena hal yang lainnya, ya, karena uzur yang syar'i. Tetapi ketika dia mampu kemudian dia menggunakan tangan kirinya dengan alasan dia tidak mampu, maka inilah sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut, anak tersebut mengatakan, mastata'tu, aku tidak mampu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi nam lastata'ta ma mana'aka illal kibr, demi Allah kamu tidak akan mampu untuk mengangkat tangan kananmu, tidaklah menghalangi dirimu tersebut kecuali kesombongan. Kemudian disebutkan oleh perawi hadis tersebut menyebutkan bahwasanya anak tersebut kemudian fama rafa'ahu ila fi, kemudian ternyata anak tersebut ketika dia akan mengangkat tangannya, dia tidak mampu untuk menyampaikan ya makanannya tersebut ke dalam mulutnya. Disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berani lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lancang kepada bimbingannya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah penyelisihan terhadap sunnah bukan sesuatu yang sepele. Ya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah urusan menata saf, ya. Dalam masalah urusan merapatkan saf, yang itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Yang sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan sampai dibiarkan ada celah bagi syaitan. La tadau furujatin li syaitan. Jangan biarkan ada celah-celah di antara kalian dalam saf ketika salat, adanya celah bagi syaitan. Yang sesungguhnya urusan merapatkan saf ini bukan sesuatu yang remeh. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tusawwuna shufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Sungguh-sungguh kalian akan merapatkan saf, atau kalian enggan, atau kalau kalian tidak mau, maka sungguh bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kalian itu berselisih. Subhanallah, ketika seorang tidak mau untuk kemudian mengikuti sunnah Rasul dalam masalah merapatkan saf saja, bisa menjadikan adab dijadikan pada hati-hati kaum muslimin terjadinya perpecahan, perselisihan. Ini dalam peninggalan suatu sunnah. Sampai-sampai itu adalah sebagai sebab berselisihnya hati-hati kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka para sahabat, ini adalah peringatan bagi kita semuanya, la tusawwuna shufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dikatakan oleh beliau Al-Imam Ahmad, wala tudraku bil unquli walal ahwa. Dan demikian juga tidaklah nas Al-Qur'an maupun sunnah tersebut kemudian dipahami dengan akal-akal pikiran manusia dan dengan hawa nafsu yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang memahami agama ini, yang memahami Al-Quran maupun Sunnah dengan akal pikiran mereka, maka hakikatnya mereka berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu. Karena sesungguhnya memahami Al-Quran dan Sunnah harus dikembalikan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena ini adalah jalan keselamatan, bukan dengan akal pikiran manusia. Kalau seandainya seorang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal pikiran mereka, maka sungguh itu semuanya adalah bagian dari memahami agama Allah dengan tanpa ilmu. Yang berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu ini bukan sesuatu yang sepele. At-takawwul 'ala Allah bighairi 'ilmin 'adzim. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana kerusakan, ya. Dosa syirik, ya. Dosa yang berkaitan dengan masalah keyakinan, ya. Dosa-dosa yang berkaitan dengan fawahish, ya. Kemaksiatan-kemaksiatan awalnya adalah ketika dia memiliki statement, pernyataan-pernyataan yang hal tersebut adalah di luar ilmu yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasara mereka menyimpang. Karena mereka apa? Berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu. Berbicara atas nama Isa bin Mar, atas nama Allah. Di dalam agama Allah dengan tanpa ilmu. Mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah. Padahal telah ditegaskan, ya, di dalam kitab mereka sendiri bahwasanya Isa tidak ridha dengan kesyirikan. Tidak ridha kalau manusia menjadikan dirinya sebagai ilah. Tetapi mereka melakukan al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu. Yang ini adalah menyebabkan mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Dijatuh di dalam kekufuran. Mereka awalnya adalah karena apa? Berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu. Maka Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Mankhali membawakan sebab firman Allah dalam surat Al-A'raf yang menjelaskan tentang atau bahaya berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu ini, ya, yang menunjukkan itu adalah termasuk bagian dari dosa-dosa yang sangat besar. Beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah sesungguhnya Allah telah mengharamkan, katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, ya, mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini yang pertama. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari tingkatan dosa besar, ya, yang dari yang terendah, yang tingkatannya itu yang paling rendah kemudian terus-terus meningkat. Yang pertama adalah perbuatan keji. Kemudian, ya, wal itsma wal baghya bighairil haqq, yaitu perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, ya, dengan yaitu mendzalimi saudaranya, menumpahkan harta dan kehormatannya, menumpahkan darahnya, maka yang sepertinya adalah termasuk bagian dari poin yang kedua dari dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian naik lagi pada tingkat yang berikutnya, yaitu apa? Kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan hujjah padanya. Ini adalah dosa syirik. Ternyata kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian yang dosa yang setelah itu adalah kalian berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu dalam perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian juga para ulama, menyebutkan bahwasanya dosa yang dosa al-qaul 'alallahi bighairi ilm ini adalah lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Kenapa? Karena dosa berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu ini akan melahirkan dosa-dosa yang sangat besar yang lainnya, dosa syirik, demikian juga dosa fawahish, dosa kedzaliman, ya, dosa kerusakan di muka bumi. Itu adalah disebabkan karena al-qaul 'alallah bi ghairi ilm, berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab sumber ini, ya, berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu akhirnya melahirkan dosa-dosa yang sangat besar, ya. Telah kita ketahui dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Tetapi bukan berarti di sini adanya pertentangan antara apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa besar. Dan demikian juga tidaklah adanya pertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Tetapi hakikatnya, kenapa al-qaul 'alallah bighairi ilm ini adalah lebih besar dosanya daripada dosa syirik? Karena dari berbicara atas nama Allah, di atas agama Allah tersebut dengan tanpa ilmu, akan bisa melahirkan dosa-dosa seluruhnya. Akan bisa melahirkan dosa syirik, akan bisa melahirkan dosa yang berkaitan dengan fawahish, ya, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kenapa? Karena dia beranggapan mungkin bahwasanya, oh tidak apa-apa, kalau yang seperti ini tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Lah akhirnya dia jatuh dalam perbuatan mungkar. Ya, demikian juga dalam masalah urusan darah kaum muslimin, mengatakan oh enggak apa-apa, kan ini dalam rangka untuk menegakkan, ya, menegakkan keadilan. Ini adalah bagian dari jihad, tapi akhirnya menumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa? Karena dia berbicara atas nama agama Allah dengan tanpa ilmu. Akhirnya melahirkan pertumpahan darah. Dia mengatakan bahwasanya oh, ini maksudnya bahwasanya Allah itu enam bersatu padanya, enam tiga atau di dalamnya tiga tetapi satu kesatuan. Itu apa hakikatnya berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, ya, beranggapan bahwasanya tiga dalam satu kesatuan, yang sesungguhnya tidaklah yang seperti ini. Kesyirikan yang seperti ini ya, datang hujah padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang dengan tauhid, menjadikan, meluruskan akidah umat kepada tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, urusan agama ini adalah bukan sesuatu yang sepele. Yang sesungguhnya jangan sampai seorang hamba kemudian berani lancang berbicara atas nama agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Maka oleh karena itu apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam poin ini, wala tudraku bil uqul walal ahwa, jangan-janganlah dari sunnah dan janganlah sunnah tersebut kemudian dipahami dengan akal-akal manusia dan hawa nafsu, karena sesungguhnya as-sunnah tersebut, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dan sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dipahami dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidaklah agama Allah Subhanahu wa taala dipahami dengan akal-akal pikiran manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau, kata Syekh Rabi yang terakhir, fal hadru kullal hadri au fal hadra al hadra min at takallumi fi dinillahi bil hawa iqtiraran bil aqli wal dzaka'i wal fahm. Maka hati-hati kalian dari bicara atas nama agama Allah dengan hawa nafsu, karena dia tertipu dengan akal dan kecerdasan yang dia miliki. Wa innamal fiqhu fi hadzal nas kama huwa sya'nu fi sahabati wat tabi'in, karena sesungguhnya ya pemahaman itu ada pada nas Al-Qur'an maupun sunnah tersebut sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada poin yang berikutnya, beliau mengatakan innama huwal ittiba wa tarkul hawa, dan sesungguhnya hanyalah agama itu adalah mengikuti, berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk kemudian berilmu dan mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.